Tuanku Baginda Raja Muda, tetapi apa salah Ibunda Permaisuri sehingga beliau harus dibuang di tengah hutan? Ah, ampun Tuanku. Hai pengawal, aku raja yang memerintah negeri ini. Aku yang menentukan salah atau benar. Tugas dan kewajibanmu melaksanakan perintahku. Mengerti? Atau engkau ingin dihukum? Halo insan edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan Paman Dongeng. Kembali Paman Dongeng menemani kalian semua melalui acara Dongeng di Radio Edukasi PPMR Yogyakarta. Kali ini, Paman Dongeng akan menceritakan sebuah dongeng yang berasal dari daerah Aceh. Berjudul, Putra Mahkota Amat Mudi. Pada zaman dahulu kala, konon negeri Alas diperintah oleh seorang raja yang arif dan bijaksana. Raja Alas memerintah negerinya dengan adil. Seluruh rakyat negeri Alas sangat menghormati dan mencintai rajanya. Demikian juga, raja sangat mencintai rakyatnya. Pada waktu itu, Alas dikenal sebagai negeri yang makmur, aman dan sentosa. Sayang, walaupun sudah lama, raja mempunyai seorang permaisuri, tetapi belum juga mereka dikaruniai seorang anak. Itulah yang membuat raja dan seluruh rakyat menjadi gelisah. Mereka gelisah karena belum tahu siapa pewaris tahta kerajaan kelak. Sementara raja bertambah hari, bertambah tua usianya. Pada suatu hari ketika sedang berada di taman istana, raja berkata kepada permaisuri, Adinda permaisuri yang kucinta, sudah lama kita menikah. Tetapi buah hati yang kita tunggu-tunggu belum juga datang. Sedang aku semakin tua. Mendengar perkataan raja, permaisuri tertegun sejenak. Kemudian menyaut. Ampun kakanda raja yang mulia, apa daya kita? Adinda sudah berusaha. Setiap hari Adinda berdoa, mohon kepada yang kuasa. Juga semua tabib yang tersohor sudah dipanggil, segala obat sudah dicoba, namun belum berhasil juga. Ampun kakanda raja yang mulia, kita harus sabar. Adinda yang kucinta, terima kasih. Engkau sudah berusaha dengan segala upaya. Sekarang tibalah giliranku. Aku akan bersumpah sanggup menanggung resiko apapun, asal aku mendapat keturunan. Selesai berkata demikian, raja kemudian berdiri, lalu menengadahkan tangannya ke atas. Ia pun bersumpah. Disaksikan langit dan bumi, beserta seluruh alam raya. Aku bersumpah kepada Yang Maha Kuasa. Niatku bulat untuk memperoleh anak laki-laki. Asalkan dia ada, biarlah aku meninggal sebelum sempat menikmati sebagai seorang ayah. Sumpah raja diucapkannya dengan kusuk. Suaranya bergetar, menggema, memenuhi udara. Alkisah, kurang lebih sebulan setelah raja mengucapkan sumpahnya, permaisuri pun mulai mengandung. Mengetahui permaisuri telah mengandung, raja sangat gembira hatinya. Berita tentang mengandungnya permaisuri dengan cepat menyebar. Mulanya di lingkungan istana, kemudian dengan segera seluruh rakyat negeri alas mengetahui kabar gembira itu. Rakyat menyambut dengan sukacita karena raja akan segera mempunyai seorang pewaris. Setelah genap usia kandungannya, permaisuri melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat dan berwajah tampan. Raja bersyukur dan gembira, kini ia sudah mendapat apa yang diinginkannya. Untuk menyambut kelahiran putra mahkota, diadakan upacara dan pesta besar-besaran. Upacara itu bernama Turun Mani, yaitu upacara dan pesta pemberian nama. Karena ini adalah kali pertama raja mempunyai anak, maka pesta itu diadakan secara besar-besaran. Selama 7 hari 7 malam, berbagai kesenian dipertunjukkan, berbagai makanan dihidangkan. Untuk pesta yang sangat penting itu, semua patut diundang. Maka raja yang bijaksana itu mengundang siapa saja untuk bergembira bersama. Yang diundang ke pesta besar itu bukan hanya Handai Tolan, sanak saudara raja saja, tetapi juga seluruh rakyat. Dan bahkan hewan-hewan yang ada di laut dan darat, juga segala makhluk halus dari berbagai penjuru ikut diundang. Pada upacara besar itu, nama putra mahkota ditetapkan, yaitu Amat Mude. Setelah upacara usai, raja mulai sakit. Makin hari sakitnya makin bertambah parah. Badannya makin melemah. Semua tabib dan ahli obat sudah dipanggil, namun tidak ada sedikit pun tanda raja akan sembuh. Raja tahu ia akan segera meninggal. Maka dipanggilnya permaisuri dan berkatalah baginda, "Adinda permaisuri yang kucinta, mungkin waktuku sudah dekat. Engkau tentu masih ingat sumpahku dulu. Maka peliharalah anak kita agar kelak bisa menjadi pewarisku, menjadi raja yang adil dan bijaksana." "Oh kakanda baginda yang adinda cintai, Dinda berjanji akan mendidik dan memelihara sebaik-baiknya putra kita baginda, agar kelak dapat mewariskan segala sifat yang mulia kakanda." Hati permaisuri sangat sedih. Masih terngiang di telinganya sumpah yang diucapkan raja. Dan sekarang sumpah itu telah terpenuhi. Tak lama setelah itu, akhirnya raja yang adil dan bijaksana itu pun wafat. Rakyat seluruh negeri alas dan negeri tetangga berkabung. Karena putra mahkota Amat Mude masih bayi, maka diangkatlah paman Amat Mude yang disebut Pak Cik menjadi raja muda, menggantikan tugas raja memerintah negeri. Sampai waktunya nanti putra mahkota menjadi dewasa dan dapat diangkat menjadi raja. Dalam menjalankan tugas sebagai raja, Pak Cik bukanlah seorang pemimpin yang baik. Ia adalah orang yang gila kekuasaan. Karena memiliki kekuasaan yang besar, ia manfaatkan kekuasaan itu untuk kesenangan diri sendiri. Terhadap rakyat, ia bertindak kejam dan tidak adil. Kalau ada rakyat yang tidak seturut dengan kehendaknya, orang itu akan dihukum berat. Rakyat diminta membayar pajak yang tinggi hingga lama-kelamaan rakyat menjadi miskin dan Pak Cik menjadi makin kaya. Rakyat hidup dalam kekurangan dan Pak Cik hidup dalam kemewahan. Satu hal yang selalu mengganggu pikiran Pak Cik adalah putra mahkota Amat Mude. Baginya, Amat Mude adalah duri dalam daging. Ia takut suatu hari nanti bila Amat Mude sudah besar akan merebut kekuasaan dari tangannya kembali. Maka dicarilah akal untuk melenyapkan Amat Mude. Suatu hari, dipanggilnya kepala pengawal kerajaan menghadap kepadanya. "Pengawal, bawalah permaisuri dan anaknya ke tengah hutan. Lalu tinggalkanlah mereka di sana." "Oh, ampun tuanku, baginda raja muda. Tetapi apa salah ibunda permaisuri sehingga beliau harus dibuang di tengah hutan?" "Oh, ampun tuan. Hai pengawal, aku raja yang memerintah negeri ini. Aku yang menentukan salah atau benar. Tugas dan kewajibanmu melaksanakan perintahku. Mengerti? Atau engkau ingin dihukum?" Ampun tuanku, hamba mohon maaf atas kelancangan hamba. Ampun tuanku, hamba akan melaksanakan segala perintah paduka." Demikianlah, dengan ketakutan, kepala pengawal itu segera mohon diri untuk melaksanakan perintah Raja Muda Pak Cik, yaitu membuang permaisuri beserta putra mahkota Amat Mude. Raja Muda Pak Cik berharap, di tengah hutan nanti Amat Mude akan mati dimakan binatang buas. Kepala pengawal sebenarnya dengan berat hati melaksanakan tugas itu, mengingat kebaikan Raja Almarhum. Tetapi, karena takut mendapat hukuman, ia laksanakan juga tugas itu. Tetapi sebelum pergi ke hutan, ia mengajak beberapa anak buahnya mengumpulkan banyak bekal yang nantinya akan ditinggalkan bersama permaisuri dan anaknya. Setelah dirasa cukup, ia segera pergi menemui permaisuri. "Oh, ampun tuanku permaisuri. Hamba diperintahkan untuk membawa tuanku permaisuri dan putra mahkota Amat Mude ke tengah hutan dan meninggalkan paduka berdua di sana. Ampun tuanku permaisuri, bila hamba tidak melaksanakan perintah raja muda ini, hamba akan dihukum. Ampun tuanku permaisuri." "Baiklah, baiklah. Laksanakan saja tugasmu itu pengawal, agar engkau tidak mendapat hukuman." Mendapat perlakuan seperti itu, permaisuri tidak menolak atau melawan, karena ia tahu tak ada gunanya melawan orang yang tidak berperasaan seperti itu. Ia hanya berserah diri kepada nasib yang akan membawanya. Sebenarnya, sejak Raja Muda Pak Cik berkuasa, permaisuri sudah mempunyai firasat yang buruk. Kemudian berangkatlah mereka ke hutan. Dengan bekal yang dibawa para pengawal, permaisuri dan putra mahkota Amat Mude yang masih bayi ditinggalkan di tengah hutan. Hutan itu adalah hutan angker, penuh dengan binatang buas. Tetapi karena almarhum raja mencintai binatang, maka tak ada satupun binatang yang mau mengganggu permaisuri maupun Amat Mude. bahkan binatang di seluruh hutan membantu mencarikan makan bagi mereka. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Singkat cerita, sudah 8 tahun Permaisuri dan Amat Mude menjalani hidup di tengah hutan. Amat Mude tumbuh menjadi anak yang sehat dan pintar. Suatu hari, ketika sedang bermain, Amat Mude menemukan cucuk sanggul ibunya. Kemudian cucuk sanggul itu dipukul-pukulnya dengan batu, lalu dibengkok-bengkokkannya, sehingga lama-lama menjadi sebuah mata pancing. Dengan mata pancing buatannya itu, Amat Mude pergi memancing ke Sungai Alas. Setelah menemukan tempat yang baik, ia pun mulai memancing. Tak berapa lama, seekor ikan besar kena pancingnya. Setelah ikan diambil, pancing dimasukkannya ke sungai lagi, dan kena seekor ikan besar lagi. Begitu seterusnya, sehingga dalam waktu singkat, Amat Mude memperoleh 5 ekor ikan yang besar-besar. Lalu dengan susah payah karena berat, Amat Mude membawa ikan-ikan itu pulang ke rumah. Di depan rumah ia segera memanggil-manggil ibunya. "Ibu, ibu, ini aku dapat ikan." Mendengar teriakan anaknya, Permaisuri segera keluar rumah. Ia sangat heran melihat anaknya yang masih kecil membawa ikan-ikan yang besar itu. Ia segera bertanya kepada anaknya, "Anakku, dari mana engkau mendapat ikan-ikan itu?" "Ah, aku memancing di Sungai Alas, Ibu." "Memancing? Bagaimana engkau bisa memancing? Sedang kita tak punya mata pancing." "Maafkan aku, Ibu. Aku telah mengambil cucuk sanggul ibu dan menjadikannya mata pancing." "Oh, anakku yang pintar. Engkau masih kecil tetapi sudah dapat memancing ikan sebanyak ini." Karena ikannya cukup banyak dan tak mungkin habis jika dimakan berdua saja, maka timbul pikiran Permaisuri untuk menjual sebagian ikan-ikan itu. Berkatalah ia kepada Amat Mude, "Anakku, ikan-ikan ini terlalu banyak untuk kita berdua. Daripada nanti terbuang percuma, lebih baik kita menjualnya sebagian ke kampung ya. Uang yang kita dapat nanti bisa kita pakai untuk membeli beras atau keperluan lain." "Oh, baik ibu. Aku juga ingin melihat-lihat kampung." Kemudian bersama Amat Mude, Permaisuri pergi ke kampung yang ada di pinggir hutan untuk menjual ikan-ikan itu. Rupanya, Permaisuri sedang bernasib mujur. Ketika sedang menawarkan ikan itu, ia bertemu dan dikenali oleh sahabat suaminya dulu. Orang itu adalah seorang saudagar kaya yang pemurah dan baik hati. "Kalau hamba tak salah lihat, Paduka adalah Permaisuri Raja." Oh, benar. Dan aku masih ingat, Anda adalah saudagar sahabat raja suamiku." "Oh, tetapi bagaimana hamba dapat bertemu dengan Paduka di tempat ini?" "Oh, ceritanya sangat panjang. Sudah 8 tahun ini aku dan anakku Amat Mude tinggal di hutan sana." Lalu Permaisuri menceritakan semua yang telah ia alami dari awal sampai akhir. Mengetahui keadaan Permaisuri, saudagar itu membeli semua ikannya dan mengajak Permaisuri singgah di rumahnya. Sesampainya di rumah, saudagar itu memperkenalkan Permaisuri dengan istrinya dan minta istrinya itu melayani Permaisuri dengan baik. Istri saudagar itu memberi Permaisuri pakaian yang bagus, kemudian mengajak menyiapkan makanan. Sambil menyiapkan makanan, istri saudagar berbincang-bincang dengan Permaisuri, sehingga diketahuilah apa yang telah menimpa permaisuri dan anaknya. Untuk hidangan nanti, istri saudagar itu akan memasak ikan hasil pancingan Amat Mude tadi. Ketika membelah ikan itu, istri saudagar amat heran, karena pisaunya tertumbuk pada benda yang keras. Setelah berhasil membuka perut ikan, ia makin heran, karena benda keras itu adalah telur ikan yang berwarna kuning berkilauan seperti emas. Lalu dipanggilnya suaminya untuk menyaksikan keanehan itu. Pak, bapak, bapak, kemarilah sebentar, pak. Pak, bapak. Ada apa? Mengapa engkau berteriak-teriak seperti melihat hantu? Lihatlah ini, pak. Aku menemukan ini di dalam perut ikan. Ah, itu kan hanya telur ikan biasa. Bukan. Ini bukan telur ikan biasa. Benda ini amat keras, pak. Pisauku yang tajam tak mampu memotongnya. Cobalah amati ini baik-baik. Setelah memperhatikan sungguh-sungguh, saudagar itu yakin bahwa benda itu adalah emas murni. Kemudian, saudagar itu menyuruh istrinya membelikan permaisuri dan Amat Mude pakaian yang bagus-bagus untuk mengganti pakaian mereka yang compang-camping dan kotor. Dengan emas yang ada dalam perut ikan-ikan itu, saudagar itu juga ingin membangunkan sebuah rumah yang bagus untuk permaisuri. Sampai akhirnya rumah itu jadi, dan sejak saat itu, permaisuri dan Amat Mude tinggal di rumah baru dan bersih. Seperti hari-hari sebelumnya, Amat Mude pergi ke Sungai Alas memancing ikan. Selalu saja ia memperoleh banyak ikan. Di antara ikan-ikan yang diperolehnya, ada yang bertelur emas. Telur emas itu sedikit demi sedikit disimpan Ibu Amat Mude, sehingga semakin hari semakin bertambah banyak. Amat Mude dan ibunya kini menjadi kaya, tidak kurang suatu apa. Mereka bahkan membagikan sebagian kekayaannya itu kepada tetangga-tetangga mereka. Sehingga akhirnya seluruh penduduk kampung hidup dengan makmur. Berita bahwa permaisuri dan Amat Mude masih hidup akhirnya terdengar sampai ke telinga Raja Muda Pak Cik. Bahkan Pak Cik mendengar bahwa Amat Mude dan ibunya kini kaya raya dan hidup bahagia. Rasa khawatir bahwa kelak Amat Mude merebut kembali kekuasaannya kembali menghantui Pak Cik. Maka suatu hari, Pak Cik memerintahkan pengawal istana untuk menjemput dan menghadapkan Amat Mude ke istana. Sesampainya di istana, Raja Muda Pak Cik memerintahkan Amat Mude memetikkan sebuah kelapa gading yang tumbuh di sebuah pulau kecil di tengah laut. Buah kelapa gading itu akan dipakai untuk obat istri Raja Muda Pak Cik yang kini sedang terbaring sakit. Belum pernah ada orang yang bisa mengambil buah kelapa itu, karena pulau di mana kelapa gading itu tumbuh dikelilingi laut yang ganas dengan ombak yang amat besar. Dan menurut cerita, pohon kelapa gading itu dijaga oleh seorang peri yang sangat sakti. Beberapa orang yang pernah mencoba memetiknya, akhirnya tak ada yang dapat kembali dengan selamat. Raja Muda Pak Cik berpikir, dengan memerintahkan Amat Mude memetik kelapa gading itu, sama artinya dengan mengirimkannya ke alam maut. Sebelum Amat Mude berangkat, sekali lagi Raja Muda Pak Cik berpesan pada Amat Mude. Ingat, bila engkau tidak mendapatkan kelapa gading itu, engkau akan dihukum mati. Titah Baginda, hamba junjung tinggi. Maka berangkatlah Amat Mude melaksanakan tugas yang diperintahkan Raja Muda. Setelah berhari-hari berjalan, sampailah Amat Mude di tepi pantai. Ia bingung memikirkan bagaimana caranya mendapatkan buah kelapa gading itu. Ketika sedang termenung, tiba-tiba muncullah di hadapannya seekor ikan raksasa. Ikan itu didampingi oleh raja buaya dan seekor naga yang besar. Lalu ikan raksasa itu berkata kepada Amat Mude, "Tuanku putra mahkota Amat Mude, kemarilah. Akan hamba antarkan paduka ke Pulau Kelapa Gading di seberang." Oh, siapakah kalian ini? Mengapa kalian mengetahui siapa aku dan apa tujuanku? Jangan takut dan jangan ragu, tuanku. Hamba bertiga ini adalah sahabat mendiang raja. Begitu jawab si Raja Buaya. Benar, tuanku. Kami juga diundang waktu pesta pemberian nama tuanku, Putra Mahkota Amat Mude. Raja Naga menyaut menimpali. Ternyata, hewan-hewan laut itu adalah hewan-hewan yang dulu diundang raja menghadiri pesta pemberian nama Amat Mude. Kemudian Amat Mude naik ke punggung buaya, dan dengan dikawal ikan raksasa berserta naga, mereka menyeberangi laut menuju Pulau Kelapa Gading. Sesampainya di pulau itu, Amat Mude bergegas menghampiri pohon kelapa gading satu-satunya yang ada di pulau kecil itu. Pohon kelapa gading itu tidak tinggi dan hanya mempunyai satu buah saja. Tanpa membuang waktu, Amat Mude menjulurkan tangannya dan dipetiknyalah kelapa gading itu. Singkat cerita, sampailah Amat Mude di istana. Dengan membawa kelapa gadingnya, Amat Mude menghadap Raja Muda Pak Cik. Terkejut bukan kepalang Pak Cik melihat Amat Mude masih segar bugar datang ke istana membawa buah kelapa gading. "Ampun tuanku Raja Muda, hamba datang menyerahkan kelapa gading untuk paduka Raja Muda. Karena tugas hamba telah selesai, saat ini juga hamba mohon diri untuk pulang." Dengan tangan gemetar, Pak Cik menerima buah kelapa gading itu. Ia berpikir, pastilah putra mahkota ini seorang yang sangat sakti. Melihat perilaku Amat Mude, Pak Cik lalu sadar atas kesalahannya. Karena itu, Pak Cik sungguh ketakutan. Maka segera Pak Cik berlari mengejar Amat Mude yang hendak melangkah keluar istana, lalu menjatuhkan diri di hadapannya. Sambil memegang erat-erat kaki Amat Mude, Pak Cik mengakui segala kesalahannya dan mohon ampun kepada Amat Mude agar tidak dihukum. Akhirnya, atas permintaan Raja Muda Pak Cik juga, Amat Mude dinobatkan menjadi raja. Kini seluruh rakyat gembira karena putra mahkota telah duduk di atas tahtanya. Nah, itulah anak-anak. Bagaimanapun juga kejahatan pasti akan berakhir. Dan orang benar seperti Amat Mude itu pasti mempunyai banyak teman yang mau menolong. Ya, siapa yang mau berteman dengan orang jahat, kan? Insan Edukasi, itulah tadi cerita Paman Dongeng hari ini. Sampai di sini dulu Paman Dongeng menemani kalian semua dalam acara Dongeng di Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Besok kita akan bertemu lagi pada acara yang sama pada jam yang sama. Jangan lupa belajar yang rajin, hormati orang tua, sayangi kakak adik dan siapa saja di sekitar kita. Sampai jumpa. Thank you.